Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wasil asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa lil adhar ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ihdadi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, kul hal munabbikum bil akhsarina amala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yaksabuna annaum yusinuna sun'a. Rasaani, padahal ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum bala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Setitik karo timbangan bagus entek ganjarane. Zalika jazaa'uhum jahannam. Balasani jahannam. Apa sebabnya? Bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Mereka mempergunakan, menganggap ayat-ayat dengan lanjut kayak guyon-guyon, diwalak-walik, dikurangi, ditambahi, ditambahi. Quran itu palsu, jadi ini hati-hati. Jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli husra. Niki firmani Allah taala wonten surat Kahfi ayat 103, 104, 105, 106. Amma ba'du. Para asatid, para bapak, para sederek, khususipun jamaah Masjid Agung Bangil ingkang sangat kula hormati lan ingkang sangat kula banggaaken, saktenipun kita meneruskan bacaan niki masalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha niki kula badhe maosaken setunggal kitab. Nanti kitab niki kula rumiyin, kitab niki tumbas teng Mekah tahun 1414. Berarti sampai sekarang sudah dapat 17 tahun. Yang Masehi tahun 1994. 17 tahun. Nah ini kitabnya Nurul Absor fi manaqibi al-Nabiyil Mukhtar. Antik saya sendiri nyelempit mboten tau kula waca, masyaallah, ternyata isin luar biasa. Nerangaken masalah alu An-Nabi Mukhtar, keluargae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari wong-wong Syiah 12 imam. Mulai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wakraja sampai terakhir Hasan Al-Askari. Wonten sedaya. Wonten sedaya. Semakin kula badhe maosaken tunggal riwayat imunika saking Imam Hasan Al-Basri, saking Imam Syabi Asy-Syu'bi, lan saking Imam Al-Qurtubi. Ngeten. Kalu mereka bertiga cerita, inna aliyan radhiyallahu an wal Abbas wa Talha bin Syaibah, tiga sahabat senior. Kumpul-kumpul beliau membangga-banggakan tugasnya. Mesti mawon sih tugasnya dipun bangga-banggakan. Beliau membangga-banggakan tugasnya, bersaing dalam kebanggaan. Ngeten. Anna Aliyan radhiyallahu an wal Abbas pamani wal Talha bin Syaibah iftakharu, sampai berbangga-bangga diri. Bakal Talha, Talha muni ngeten. Ana sahibul baiti miftahu biadi, aku iki lho sing nguasai Baitullah. Ada sangkin sak turun-turun terus berapa ratus sampai hari ini. Jadi kuncinya Ka'bah dipegang pertama kali oleh Talha bin Syaibah. Sampai hari ini malam-malam turun ini nanti tanpa suruhan, kalau nggih sempat salaman. Ini loh yang megang kuncinya Ka'bah. Masyaallah. Jadi Talha mengingatkan, mengingatkan, ana sahibul baiti miftahu biati, aku sing nguasai Ka'bah Baitullah dan kuncinya ada di tangan saya. Walau syi'tu kuntu fi, lek aku ngarepno ana sapa sing larang wong gojane aku, aku turun jero Ka'bah napa. Walau syi'tu kuntu fi, saya di sana. Terus Talha bin Syaibah ngomong ala Abbas bin Abi Thalib, Abdul Muttalib. Mendingatkan radhiyallahu an ana sahibus siqaya wal qaimu alaiha, aku iki ditugasno Kanjeng Nabi ngombeni wong sing haji-haji zam-zam. Waduh, muga-muga haji kabeh nggih, muga-muga nggih, amin ya Allah. Lek ana kono mungkin aja lali ngombe zam-zam sak kayang-kayange isu awan sore bengi, masyaallah nikmat. Wadah siti kitab rang no sopo sopong Islam sing apik kelakuane sing iman kuat kok zam-zam melbun awal tengi mengkongi ku haram matun rokok. Oh, terjadi ini sebab petengi sudah kemasukan zam-zam. Dan iku kekawasan zam-zam iku terbakar oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Ali lain lagi meniatan kola Ali radul adu warakul wajah la adri embu yo yo apa aku iki. Beliau sangat merendahkan diri, la adri apa sing tak banggakno. Terus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karajaha, laqad sallaitu sittata asyurin qoblan nas, mulai aku iki lho sembahyang tu 6 bulan sebelum orang-orang lain sholat. Jadi Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang terdahulu masuk Islam. Kanjeng Nabi asal wahyu diangkat dadi nabi, pertama kali sing iman garwane Adidul Kubro, iman. Kedua koncone sahabate dipanggil dewasa, Abbas Siddiq radhiyallahu an. Ketiga lari sitiriku Ali bin Abi Thalib, beliau masuk Islam ketika beliau umur 10 tahun. Sejak saat itu Sayyidina Ali sembahyang terus sembahyang. Ning menit. Salaitu mundu sitata asyurin qoblan nas. Aku gak ono sitambah gak no rendah ke diri beliau. Cuma aku iki sembahyang 6 bulan sebelum orang-orang lain sholat, ana sudah sembahyang. Alhamdulillah. Terusan niki ya napa? Wa ana sahibul jihad, aku termasuk sahabat sing paling gigih berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perang saya ikut. Ana sahibul jihad. Bisa billah. Fa anzalallahu taala turun firman-Nya Allah taala, Ini ayat ini memang khusus untuk memuliakan dan mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramahu. Ngeten dawuhne Allah Taala, "Aja'altum siqayatal haji." Kon atas berbangga-bangga ngombeni wong haji. "Wa imaratal Masjidil Haram." Kon talha berbangga-bangga krana kon nggo kuncine Ka'bah. Tapi kaman amanah gak kaya wong sing iman Ali wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah gak layas tahu ndak sama ya napa dadi kula kalih sama monggo nggih niru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bakar majuah untuk jihad membela agama Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. La yastawun indallah ila qauli ta'ala alladzina amanu wa hajaru Ali bin Abi Thalib wajahatu fi sabilillah bi ambalihim wa amusin a'lamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Ayat niki khusus untuk mengangkat derajati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wa karamah. Lah semakin ayo dibandingno ambek omongan wong Syiah. Lah gak mau Syiah gak enak kalau niki. Kecut cangkem bulan niki rono. Temenan, rungokno li. Kula mboten melok menapa-napa niki, kula mek macaaken niki buku niki karangane Al Habib Al Ustaz Ahmad Zain Al Kaf Surabaya, Ketua Al Bayyinah. Namine ekspor revolusi Syiah ke Indonesia. Ain badan di gua, badan di wau. Sayyidina Ali tiap ada perjuangan Rasulullah, beliau ikut, beliau ikut, beliau ikut. Kata akan mendengar tentang si Ali ini. Ya Allah, kuasa dari pangeran. Demikian Mushaf Ali menurut ajaran Syiah Imamiyah Istinasariyah yang apabila kita amati benar-benar justru mendiskreditkan Imam Ali kalau jahat dan ahlu bait yang lain. Sebab mungkinkah rungokno kubingi, sebab mungkinkah Imam Ali kalau jahat menyembunyikan Al-Quran yang berisi hukum-hukum Allah bagi manusia peti disingkat Al-Quran itu tulisannya Ali bin Abi Thalib peti peti Al-Quran lialian ya peti anda Abu Bakar Umar Utsman peti. Padahal Ali bin Abi Thalib kok ngoten niku kendele. Tiap perang ikut di muka sendiri. Tiap perang ikut di muka sendiri. Mek perang Tabuk menyang derek. Kranten enten perintah kanjeng Nabi supaya kon Ali ana kene ae. Jogon bojoku, jogon wargaku. Ya Ali dipun bagi tugas. Dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadak kendaraan dadak wong sing iku Imam Ali takut mengeluarkan Quran disembunyikan. Jika ulama-ulama Syiah mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu takut, takut tuh lihat dong kopingnya dong no. Jika ulama Syiah mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu takut kepada penguasa, mengapa di saat beliau menjadi khalifah Al Quran yang berisi hukum-hukum Allah bagi manusia tidak dikeluarkan? Waktu Bersiddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Disingit no Quran ini. Pedih ya ini. Emang lagi jadi pedih. Asadullah, Sayyidullah. Juluannya Adi Bila Talib ini. Pedih jadi ini. Patun Khattab yang ngono disingit nasian. Usman bin Affan. Disingit no. Waktu beliau jadi khalifah. Tak gaji tak no. Pada itu mengandung hukum-hukum Islam. Berarti rekayasa orang-orang Syiah yang dicampuri oleh orang-orang Yahudi. Jelas Pak, saya berani mengatakan begini karena anak buku ini. Dan saya baca. Lah kalau tangkap iki apa sing warang iki wae. Iki afsan iki karangane Asy-Syaikh Mukmin bin Hasan Mukmin Asy-Syablanji. Masya Allah luar biasa. Kalau Mekah tu kau ikim ni buat nenten pak, harga murah. Lek duit kene mek 30.000. rokok jisamsu telung bungkus sedulur rokok pocong tuh niki Nurul Absar fi manaqibi al-Nabi Mukhtar. Masya Allah 12 imam niku masya Allah luar biasa. Makin kelocon ingin kapan-kapan insya Allah satu persatu saya bacakan jok patir. Ternyata 12 imam yang dari orang Syiah itu imam si maksum dari ini masya Allah ikhlas imani nggih ikhlas iktikati langkung-langkung Ja'fariyah. Ja'fariyah ini gila pak jadi orang mereka madam Ja'fariyah. Aduh satu kata pun beliau tidak pernah mengatakan mut'aniku boleh. Tapi nyatanya mungkin tak itu gak awan, gak sore, gak bengi, gak asar. Ja'fariyah tidak ada. Jadi 12 imam termasuk Ali Nabi Mukhtar ikhlas-ikhlas imani ikhlas-ikhlas ektekad bening-bening bersih-bersih dawe-dawe luar biasa. Saya baca nanti jangan asal umur kulo seentel lho ya. Niki kitab niki diwaca 5 tahun gak khatam Pak, temenan. Tapi saya pilih-pilih yang penting-penting saja. Gak usah bayar gratis. Pokok teko, rungok eno, ya tenang apa bis. Kemudian niki wau, kalau memang ada Quran yang ditulis oleh Ali, mengapa waktu Imam Ali jadi penguasa kok tidak dikeluarkan? Apakah keyakinan yang demikian itu pantas dialamatkan oleh orang yang dikenal sebagai sangat berani dan tegas Ali bin Abi Thalib? Pantesan itu jelas-jelas rekayasa orang-orang Syiah yang ditunggangi oleh orang Yahudi Nasrani. Perlu ni apa? Cuma gak baca Quran. Ya Quran palsu. Oh, itu nak jadi apa kira-kira? Ya apa? Heran. Itu maksud mereka. Nah Quran di, ya Quran ni singkel malih kapan? Kau no. Kamu tu besok-besok, ya oh pasti. Jadi kata mau cacing asli niku gak oleh Quran niku asli dikurangi ditambahi. Kata sing asli asli, ambil amal bantu alip di sedikit no. Betul nengku akhir zaman. Waduk mukunwa, ngawur jenengi. Terus, apakah sebab konsekuensi dan sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan hukum Allah? Apabila menyembunyikannya maka sangat berat hukumannya. Lek pancene Mus'ab Ali itu mengandung hukum-hukum Allah, kok disingitno ambek Imam Ali besok dan akhirat ada pertanggungjawab dari Allah pada Ali bin Abi Thalib kalau memang salah. Ya napa sampean? Saya percaya, Pak. Aja percaya. Wong kumene dhewe lho. Sing gambar penikwetine nek di kamar wong si-asian iku, itu sejak lahir sampai mati gak tahu haji. Gak pernah haji. Semua imam-imam mula-mula di Iran itu kebanyakan mereka, aja beliau kenaan, kebanyakan mereka tidak pernah haji ke Mekah. Tapi nang ngene sarang-sarang isi anggeh ini banyak nang kuburan. Jadi nang kuburan ini Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib cari ini pada bukan bukan itu. Bukan. Kosong dan apa-apa nih. Kuburan masyaallah. Itu kebingernya mereka. Terus terusaken iki, Absar iki. Dalam halaman 86 dipenerangkan ngeten Pak. Qala Ibn Sa' aslama Ali bin Abi Thalib wa huwa ibnu Asyara wakila ghaira dalik wa syahidal masyahida kullaha. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengikuti semua peperangan kullaha Walim takhallaf illa fi Tabuk, kecuali Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tidak mengikuti perang Tabuk. Niko cedek Romawi griko. Ya mesti termasuk daerah Syria. Napa? Fa innal sallallahu khallafahu, membuat ganti beliau fi ahlihi, untuk mengurusi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kula Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi kula niki mboten tahu, mboten nderek perang. Tiap panjang perang kula nderek. Kok dadine semakin perang Tabuk, perang yang terbesar, kok malah kula mboten asal nderek? Ya Rasulullah, atakhallafuni bin nisa masibian, napa kula niki mek sampeyan paringi tugas jaga tiang-tiang istri kali lari-lari ya. Kok kula niki kok mboten nderek perang kali panjenengan. Panjenengan Nabi dawuh ngeten. Lah niki sing gawe selayangan isi ya niki. Ya napa? Kala dawuh Nabi, "Ama tardo antakuna minni bi manzilati Harun bin Musa." Rekono iki. Gawe krana Sayyidina Ali ditugaskan dening Rasulullah untuk menjaga keluarga beliau, istri beliau dan anak beliau, Sayyidina Ali tidak ikut perang Tabuk. Usul dening Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi kula nderek aja. Mosok Kanjeng Nabi kula niki mek dikongkon jaga yang kang istri lari-lari niki. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, "Ama tardo antakuna minni bi mazhar Harun bin Musa ghairu annau la nabiyya ba'di." Hanya saja sakmene aku gak ono nabi. Berarti manzilah Sayyidina Ali niku kali Kanjeng Nabi kados kedudukannya Nabi Harun alaihissalam sing mengganti tugasnya Musa nggih, Nabi Musa alaihissalam. Mek bentok. Mboten iku lho. Hadise lek Kanjeng Nabi niku wasiat lek mati Ali bin Abi Thalib sing dadi khalifah, bukan itu iya ini. Aja diselewengaken dan jangan disalahpahamkan. Ini tugas Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjaga keluarga beliau waktu Rasulullah perang Tabuk di Syria. Ngoten, Pak. Deling-eling. Ansal salah paham. Itu keistimewaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang sampai sekarang-sekarang masyaallah sada-sada Alawi Habab Al-Ani pas niki. Itu anak turunnya Abi Thalib. Yang kedua, ngeten. Dari ini Abi Dzalil Al-Ghifari sing dari wong-wong si aniku sahabat sing kaburtat di dari Al-Ghifari meningaten. Sholaitu, aku tahu sembahyang ma'a Rasulullah SAW yauman minal ayam, pada suatu ketika Abi Dzalil niku sembahyang kali Kanjeng Nabi masjid. Fasala sa'ilun fil masjid falam yukti ahadun syai'an, enten yang minta-minta ya kronopo on masjid ini jaluk-jaluk satu pun tidak ada orang memberi muduwe buatan di panganan buatan minta di masjid masjid Nabawi. Falam yukti ahadun syai'an, para fa'asail pegelat ini ngangkat tangan dengan Allah Ta'ala, yadahi ila sama, diangkat tangan dari langit. Faqala, Allahumma inni sa'atu fi masjid Nabi Muhammadin falam yu'tini ahadan syai'an. Gusti, kula niki nyuwun dateng konco-konco sahabat tenggel masjid Kanjeng Nabi niki lho, tapi setuah tiang boten purun nyukani nopo-opo tepuloh. Sayyidina Ali krumu kale dongane diaken wau waliyan bahkan Ali fi salati rokian. Sayyidina Ali kepireng tapi beliau sedang dalam keadaan sholat. Oh, Sayyidina Ali, manusia yang paling berani, yang paling loman, tak kau orang si-asian ku pedihin aku dibilah. Ini doa iki lho. Sembahyang Sayyidina Ali. Ya nampon. Ba'au ma'ailahi bihingsori al-yumna biya khotamun. Sembahyang ini Sayyidina Ali diku. Niki ya, ngerti lho. Ali-ali, ngerti-ngerti. Jupun ali-ali ku tak kaya ikon. Kau saiki ono-ono yang miliar kali pak. Ali Sayyidina Ali. Itu ake lho, cemerut ya. Ngerti-ngerti Ali ku. Pas sembahyang, jupu ini ku. Kau tak kaya. Dicupu. Hanya rata-rata gadir dicupu. Masya Allah. Saking lomane Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'ad balas sa'il fa'ad al-khatimah min khinsari wa dhalika. Peristiwa itu bimar'aya minnan nabi wawa fil masjid. Ya Allah, Ali masya Allah luar biasa. Dalam keadaan sembahyang si kobrai maringi so dako rumah susah akna jali iko katika iyo katika ini kalian panggil loman-loman alhamdulillah orang ganteng-ganteng loman-loman alhamdulillah temenan iki kalau terus terang kalau baga-baga ambil konco-konco aswaja khususi hari ganteng-ganteng loman-loman alhamdulillah kanjeng Nabi roh kanjeng Nabi angkat tangan dengan Allah Ta'ala para Rasulullah berba'u ila sama bakola dua pisan Allahumma inna akhi Musa sa'alaka faqala rabbi rashrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu waj'al li laniki waziran min ahli Harun akhi. Gusti dulur kula Musa niki nate nyuwun teman jenengan supados beliau Musa niki menghadapi jenenge tugas panjenengan niku supaya dipun paringi jembar kadan lan kambe nyuwun wazir membantu sang lagai Nabi Harun diangkat kali Allah Ta'ala sebagai pembantu Nabi Musa. Lah kula ngoten Allah Ta'ala aja kaya Nabi kula ngoten kula niki menghadapi tiang tangkapan kuraciku perlu pembantu mugi-mugi panjenengan bang mari pembantu kula sang keluarga kula Sayyidina Ali diangkat dening Allah Ta'ala dadi pembantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan khalifah. Turun ayat. Terus kita ngene, cedale dipuji-puji Allah Ta'ala tok. Berpuluh-puluh ayat justru untuk mengangkat derajat dan mengagungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bakar majah. Turun ayat. Ya napa? Muhammad innama waliyukumullah wa rasuluhu alladzina amanu alladzina yuqimus salat wa yu'tunaz zakat bahum raqiud sembahyang sik kobrae sedako sinten Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an alhamdulillah watah kekramatane kemuliaan dan napa niku cerita-cerita hebatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh ngeten meneng ngeten Kanjeng Nabi. Kedengaran aja salah paham sampean. Kanjeng Nabi ngeten. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba aliyan faqad ahabbani. Sapa-sapa sing mencintai Ali mongko iku mencintai aku. Lah wong usian niku mengklaim saya paling mencintai Ali bin Abi Thalib, tapi nyatana menjatuhkan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali jadi licin wow. Bohong saestu mek ngomong tok. Mencintai, tapi nyatanya perbuatannya menjatuhkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. dari Sayyidina Ali penakut menyembunyikan Quran, apa kamu hina jeneng ngoten niku. Sapa-sapa wong sing mencintai Ali takut ahabani. Paman ahabani takut ahaballah. Lek sapa-sapa sing cinta be aku, berarti wong ku cinta nang Allah Taala. Sebaliknya, paman abghadha Ali yang takut abghadani. Man abghadani takut abghadallah. Masya Allah. Niki dawane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng terusane niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna khalili." Ini Ali niki khalil jadi Ali. Sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi tahu muji aku ngene. Ya Ali, innaka satadumu Allah wa anta wasyiatuka. Wa anta wasyiatuka radina mardiyina wa yadumu a'da'uka wadoban mukhmina. Kanjeng Nabi hati sahih. Wahai Ali, dawuh dengan Kanjeng Nabi, besok awakmu menghadap Allah Ta'ala ambil syiatuka wong-wong sing cinta mek kon golonganmu. Bisa ada tu tu sambal tu tu Rafidho ni kita. Yang dibangi bukan Syiahnya Ali, bukan Rafidho. Quran jadi palsu. Abu Bakar jadi kafir, Umar jadi kafir, Aisyah jadi selingkuh. Itu bukan Syiah, itu Rafidho ni pak. Hati-hati ni. Marah terus no, berdeh terus no. Rumah no kepingi, ya. Ya apa? Wasiatuhu iwau de awakmu Ali dan orang-orang sing mencintai kamu besok ono akhirat diridani Allah Ta'ala dan anda ridho dimasukkan surga. Sayyidina Ali dan pengikutnya itu ridho datang Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ridho datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum waradu'an dali kaliman khasya rabbaliku. Termasuk Sayyidina Ali. Sekarang yang kita bicarakan siapa si Anya Ali. Nah, rungono tak gena-genano niki, tak gena-genano wasiatuhu utawi golongane Sayyidina Ali hum ahlus sunnah. Nurul Absyar halaman 89. Wasyiatuhu hum ahlus sunnah. Li'annahum, mengapa ahlus sunnah termasuk Syiah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Li'annahum hum alladzina ahabbuhu, karena mereka-mereka sangat mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mboten malah melecehkan, tidak malah menghina dan malah mengatakan Ali takut. Mboten iki. Alladzina ahabbuhu kama amarallahu wa rasuluhu. La rawafid. Niki. Butuh kopi tak perlu. La rawafid rawafid apa iki bakane nek tok iku isan. Pegelane. La rawafid wa adahu dan mungsunya Ali sinten al khawarij bukan. Jadi jelas para bapak sing ngaji iki sampeyan dikatai kalau dia bang kate maghrib paduh peteng rek mendung rek lek udan gak ono sing ngaji iki ternyata alhamdulillah makin mendung makin banyak sing ngaji muga-muga timbang ilmu sing manfaat kabeh alhamdulillah. Saya boten pinopo-nopo, kepingin sampean ikut ngaji dan memahami. Ya tenan wis. Muga-muga tambah ilmu sing manfaat. Muga pun donya akhirat besok kula panjenengan angsal ridane Gusti Allah Taala. Amin. Angsal rahmat Allah Taala lan diizinkan Allah Taala masuk dateng surgane Allah Taala. Raten tak pun. Iki tok yang saya minta. Niki wau wonten ngene kitab Nurul Absyar halaman 89. Dati syiatuhu hum ahlus sunnah li'anau alladina ahabuhu kama amarullah wa rasuluh. niki para bapak sedaya. Lajeng apa ada Imam 12 mulai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an akar wajah Sayyidina Hasan radhiyallahu an sampai Ali bin Abidin sampai dari Malaysia teniku mengatakan bahwa mutah halal satu pun tidak ada pak, tidak ada ya Allah. Mutah jadi halal itu kondi ngono jadi ngaku-ngaku madhab Ja'fariyah. Padahal Ja'fariyah masya Allah muridnya diku tokoh-tokoh ulama ahlus sunnah jamaah temenan. Jadi murid-muridnya Imam Ja'far itu tokoh-tokoh ahlus sunnah jamaah. Satu pun muridnya niku tidak ada yang mengatakan Imam Ja'far pun tidak ada. Wong biyen niku saat mentaati ambek gurune, tapi beliau belum pernah menceritakan Ja'far Shadiq maka niku tidak ada, belum pernah. Nggih kula waca niki, siapa saja yang menjadi jenenge yang menjadi muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Ibu tengah ke? Angkerumim. 160. Termasuk murid-muridnya Ja'far Shadiq satu, Yahya bin Sa'id, tokoh ahlus sunnah jamaah. Dua, Malik bin Anas madzhab Maliki. Tiga, As-Sa'ur Sufyan As-Sa'uri masya Allah luar biasa madzhab niku, madzhab sayang kitabnya tidak ada, juga ulamanya tidak ada. Umpama ono kitabe ono ulama ikut bisa sami derajat kamu Syafi'i kok, berhubung kitabnya tidak ada kita tidak bisa baca. Niku madzhab Sufyan As-Sa'uri itu muridnya jinan Ja'far As-Shadiq. Yang keempat Ibnu Uyainah. Wow, Sufyan As-Sa'uri, Sufyan Ibnu Uyainah. Dua Sufyan itu. Satu Sufyan As-Sa'uri, dua Sufyan Ibnu Uyainah. Dua-duanya muridnya Ja'far As-Shadiq. Ketiga Imam Abu Hanifah. Madzhab tertua Abu Hanifah, ya Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Yang tertua Imam Abu Hanifah. Beliau meninggal tahun 150 Hijriah. Waktu hari itu juga Imam Syafi'i lahir. Bayangno. Jadi hari itu juga Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Hari itu juga Imam Syafi'i lahir. Jadi ulama-ulama, oh bayikin besok sehingga ini Abu Hanifah. Teman. Itu juga muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Ya Allah. Ya Allah bersampaian. Lajeng yang terakhir. Yang menikah Imam Ayyub As-Sittani. Tokoh tasawuf. Semua itu. Belum ada satupun. Yang cerita. No. Ya betul-betul mending ini. Tidak ada. Iku omongane kuleni. Sapa? Kuleni. Sing aran kitab apa jenenge? Sing aran kitab jenenge? Karung ini hari ini. Sing aran kitab Al-Kahfi, kitab Syiah sing lebih tinggi derajate jadine timbang hadis Bukhari, sing aran jenenge Imam Kuleni. Sedih kayak ngomong Abu Ja'far, Abu Abdullah. Wadah, satu pun niki orang enam tidak pernah menceritakan, tidak pernah mengkafir sahabat. Oh masya Allah, Abu Ja'far Shadiq kalau mengangguk aku bersahabat luar biasa. Datang dari rekayasa, kitab ini dari ngoten niku. Kalau nggak ada kitab nggak asli kitab kafir nggak ada tuh loh. Nama aku, ayo ada tuh sampean. Tidak ngomong tok, kalau tidak ngomong tok ada buktinya. Niki para bapak para sedaya tentang 12 imam mereka, termasuk dzurriyat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pun tidak ada yang mengatakan para sahabat kafir, tidak ada. Mulai Abi Labil Al bin Mus sampai terakhir. Satu pun 12 imam Syiah dari ini itu mengatakan bahwa takiyah itu dini, tidak ada sama sekali. At-takiyah itu dini, wamanlah la takiyah talah dinalah, ada. Opo-opoan ini, masya Allah. Lebih-lebih, maaf gih, satu pun tidak ada. Termasuk Imam Ja'far Shadiq, Imam Sufyan As-Sauri, Imam Abu Hanifah, Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa Jum'an gak wajib, gak ada. Semua para madhab mengatakan Jum'an wajib. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai. Malam Rabu, saya teruskan bagaimana ceritanya Imam Ja'far Shadiq. Bagaimana cerita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bejah. Ngeten Pak, ojo mbayar, rungono tok kupingi. Muga-muga udan nggih, muga-muga udan. Lah udan mbok payung rek ngene ya. Tak persiapno ya. Ini sebagai pembukaan dari pengajian. Saya pembukaan sian. Durung ngaji ne temenan ya, ngajine saya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Iki bau kitab Nurul Absar. Lah semakin kula bawa kitab gimana kitab Ibnu Katsir. Petang juz. Menafsiri kul hal nunabbiukum bil asarina a'mala. Mendelok iku jendelok aku ae. Ikut baik dulu itu, terus orang terlalu ganteng dulu, ya, semua lebih ada ganteng, ya. Bagaimana firman Allah Ta'ala? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'iluhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a jarine. Perasaan ini api kelakuan ini gede ganjaran ini. Allah jadi ni wang Syiah, sopo muta sekali dikek derajat kek derajat ini Sayyidina Husain, sopo sing muta dua kali dikek ganjar kek derajat ini derajat ini Hasan meleceh teman-teman ini, sopo sing muta dua kali ganjaran kek ganjaran Ali bin Abi Thalib, la ilaha illallah, sopo sing muta empat kali dikek ganjaran sak derajat kali Kanjeng Nabi, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Niki yaksabuna andam yusuna sun'a. Dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Niki diterangaken teng Ali nggih, teng Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inna hazil ayata al-karimata tashmulu al-harurah al-haruriyata kama tashmul Yahuda wa Nasoro wa ghairuhum la anna nazat min haula al-khusus boten. Jadi dawanya Allah Ta'ala ingin menikam alladzina bahasa itu tidak khusus orang Yahudi, tidak khusus orang Nasrani, dan tidak khusus orang Haruriyah, orang tidak beragama ateis. Kak sopai wong sing nak ikir nek. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walhaula balhiya a'ammu min hada. Fa inna hadhil ayata makiyatun qabla khitabil yahudi wan nasara wa qabla wujudi khawarij bil kulliyah. Wa inna ma hiya amatun fi kulli man abadallah. Ayat iki memfonis orang-orang yang nyembah Allah Ta'ala cuma ala ghairi tariqatin mardiyatin, atas ibadah yang tidak sesuai dengan syariat. Wis jadi kuawis sembahyang muni amin jadi ini batal. Dhuhur asar dijamak. Maghrib isya dijamak. Itu abadallah sing napa lu ala horib tariqatan mardiyah. Sembarang ngene jari ini jari ke karo diri. Lha apa ngoten niku? Terbangan ya apa sih? Terbangan dadak no. Tidak ada, tidak ada. Masya Allah. Tahiyat dan saya ingin lepas hari baik kira-kira. Jadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu ayat umum bagi siapa saja yang mengabdi pada Allah Taala ala ghairi tariqatin mardiyah yasabu anna musibun fiha. Mereka beranggapan bahwa ibadah mereka diridani. Aduh diridani apa ya apa Masya Allah. Let mati boten ngeten ngeten ana pecute kaya apa pecute kaya metu Abu Bakar Umar dadi wong sing mati kaya pecut kalau karo dhewe jare ini iki perlu dipecut ku besok nah akhirat gawe pecuti Abu Bakar Nabi Umar radhiyallahu anhu ya Allah ya apa iki ghairi mardiyah Pak ghairi mardiyah masyaallah. Mereka diketahui jumlah. Yuna Allah Ta'ala. Ya Allah. Bukongko. Mati husnul khotimah. Mati betul iman. Mati betul Islam. Ala ahlu sunnah wal jamaah. Ini. Bayas sabu. Anna musibun fiha. Wa inna amalahu. Makbulun. Jadi ini. Wahuwa muhti. Wa amalu mardud. Padahal. Mereka keliru. Ibadah. Dan ibadahnya mardud. Ditolak dini Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yusinu nasun'an alladzina dalla sayhum bil hayat dunya. Bagaimana tafsirannya? Amilu a'malan batilatan ala ghairi syari'atin masyru'atin ghairi mardiyatin makbulatin. Jadi mereka orang-orang si'ah semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, batal. Apa sebab? Karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan diteruskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sampai sekarang ini. Kalau doa Pak. Mulai biar nggih adane kok ngoten niku. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna tambahi Pak. Ali bin Abi Thalib waliyullah tekan ndi niku? Tekan ndi ku tekan ndi ku? Sing oleh iben Sahabat Zaid iku Ibn Abdullah. Tambahi Malik pada khotob radhiyallahu anhu iku adzan sing asri teko Rasulullah. Teko Allah Taala Ibn datang para sahabat-sahabat disampaikan tanya, "Oh bener wis. Hei Bilal, adzan apa iki?" Tambahi. Anu aliyat wali Allah, hujjatullah. Ngene iki pasti iku aku ngene wae. Iki sembahyang tiap hari sih. Maaf lebih maaf ya, kenyataan gitu nya. Kenyataannya begitu mang. Wa hum yasabuna anna musyrusunah. Ayat tagiduna annahum ala syai'in wa annahum maghburuna mahbubuna jarene. Mereka-mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka kerjakan sesuai dengan syariat agama Islam. Dan mereka mengatakan bahwa ya ini yang diterima oleh Ta'ala. Ya ini yang dicintai oleh Ta'ala. Jadi ini mereka. Wahum yasabuna annaum yusina sun'ah. Akhir-akhir diponis dari Allah Ta'ala. Ula'ika ladhina kafaru bi ayat rami waliko'i. Ya apa? Mungkin akhir-akhir iko bau ayatin ulaika fahabat amaluhum fala nuqimu lahum yaumil qiyamah dzalika jahannam maka faru wattakhudu ayati wa rusuli huzwa. Wis entek wis Jadi ayat-ayat lah gaya guyon-guyon diwalak-wali diroba-roba karu-karuan. Lek sampean maca Quran Syiah ngeri sampean. Titi-titi ali, alian-alian, masyaallah. Ya apa? Bagaimana ini? Padahal Allah Ta'ala sudah dawuh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kurang 5 menit isya. Kesempatan 5 menit mari kita adakan dialog kalau memang ada. Sementara kalau akhiri kalapan ucapan ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum mendapat niki binika katane. Ini sudah belum. Subhanallah. Monggo. Ah. Ini macam nemu. Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kenapa orang-orang yang khususnya orang perempuan-perempuan kok rela menyekolahkan anaknya di Mutiara Ilmu atau di Pondok Yapi dengan imbalan gratis, padahal dampak yang dihasilkan itu sangat gimana Ustaz buat anak-anaknya itu, nanti anak-anaknya itu perilakunya dengan orang tua gimana Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jenenge Anton Kereng. Waduh. Bagaimana orang-orang tua, khususnya ibu-ibu, kok menyekolahkan anaknya kesana-kesana? Nanti kalau anak jadi siapa bagaimana? Waduh, lain Pak. Banyak sekali orang tua sing karepe ngono ngeminterno anake. Berhubung keliru sekolah ini, malah anak itu jadi mungsuh. Naudzubillah. Kata-kata itu, Al-Quran jauh-jauh sudah memberi peringatan. Yang ada peringatan ini, rungokno niki. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Itu peringatan Allah Ta'ala. Wong sing iman, roh, ruwo, ketahuilah. Sak menit setengah saking bojo sing kon cintai, anak-anak sing kon sayangi, iku malah ono bojo, ono anak sing malah dadi mungsuh aduan. Mungsuh Pak. Ya kepengin etet-etet wong tuane. Apa sebab? Satu, karena didikannya keliru. Loro nggih, pergaulan. Tiga sing paling rawan, hiburan. Jadi ada istri-istri, ada anak-anak sing asale disayang, dicintai, ya, deman-eman, gede-gede dadi mungsuh ya karena niki. Karena apa? Karena didikannya keliru. Saya kalau jawab sampean, kalau ada orang tua demikian, tak jaluk mulai besok keluarkan anak sampean. Karena itu tidak cocok dengan pendidikan ahlu sunnah wal jamaah. Temenan. Walaupun gratis, saya dukung sampean. Mulai besok kalau bisa orang tua tarik anaknya, walaupun gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma jalla wa la jannatana bidana min 'ilmi wa 'amali khair wa la taj'alna mayyamna li syarrir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzaban nar. Wa adkhilna bi rahmatika ya azza wa jalla wa mansakkar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing derang asal niki monggo. Titik-titik monggo.